Adakah menyita seperti dak bayar parking kereta kena sita itu dibenarkan dalam Islam? Ha. Jadi dia parking dak bayar. Adakah boleh sita? Sita ni maknanya rapah kereta, tahan kereta. Nak peraturan bayar parking tak ada dalam hukum syarak. Peraturan sita kenderaan pun tak ada dalam hukum syarak. Bukalah kita hadis mana pun tak ada. Itu di pihak pemerintah. Adapun kita hak belah pihak pengguna, dia ada juga peraturan yang kita kena jaga. Iaitulah jangan memberi mudarat kepada orang lain. Jadi nak jawab mudah-mudahnya, tengok tempat dia parking. Kalau parking tu menghalang orang siapa dak lalu, tutup jalan, maka undang-undang Islam membenarkan pemerintah mengenakan hukuman yang tidak berat untuk mendidik. Adapun kalau setakat bayar parking sia tiga amah dak bayar, lepas tu nak orang lari kereta orang, menyebabkan tuang kereta kehilangan atau kerugian yang lebih berlipat ganda, maka hukumnya tak boleh. Neh, dikira zalim. Mestilah tunggu situ dan kenakan amaran ataupun maknanya sedikit denda. Mu parking tak berpitis tak mu ha? Denda RM5. Ha, boleh tahan kira. Ni kawan telajak tak ingat nak ubuh 2% ya? Kuci teruh tayar kereta. Neh, ataupun pakai erik buat lari. Menyusah pula orang buat report hilang dan sebagainya padahal tak hilang. Maka kalau kisnya kecek, tak boleh nak sita. Nah, dalil itu zalim namanya. Sebab kalau kita terlebih hubung piti, tak boleh nak minta balik. Berok parking. Dah nak jumpa lama kan, ada urusan, bubuh 2 riyal. Nah, pasal urusan sejam lebih. Nak ambil cok ni, nak minta basikal. Dia parking buh 2 riyal, tengok JKK tak ada. Turun semula baru semini. 2 riyal hak kita buh dalam parking boleh minta mula tak? Tak boleh. Di situ zalim namanya. Patutnya kena minta semula. Hukumnya hak orang. Kena pulang balik. Kena tunggu situ. Kat meta tu. Nah, apabila hak rakyat tidak boleh dipulang balik, janganlah kerah dengan rakyat. Bila pitih rakyat, lebih 1 riyal 3 amah tak boleh minta balik, maka takkanlah lebih minit dua mungkira nak cerita selalu, nak rapah selalu dan seumpamanya. Nak? Ha. Jangan zoling sangat. Ne? Nanti jadi saing kaung dalam negara.